Waalaikumsalam wabarakatuh. Akad Ahok ya, gubernur, wakil gubernur DKI. Apa ini? Hah? Mengeluarkan apa? Merencanakan penghentian kegiatan Islam di DKI. Kalau memang itu betul terjadi, ya umat Islam tidak boleh diam. Kalau memang betul dia melarang kegiatan Islam di Jakarta, nggak boleh diam. Ya harus dibantah, nggak boleh. Dan tidak boleh dipatuhi. Alasan apa dia memberhentikan kegiatan Islam? Apa hak dia gitu? Nggak ada. Orang Islam wajib mematuhi pemimpin mereka sebatas memang tidak memerintahkan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini pemberhentian kegiatan Islam secara umum, kayak tidak boleh ada pengajian, mungkin suara azan enggak boleh didengar, mungkin tidak boleh pakai jilbab di sekolah. Nah, ini tidak boleh umat Islam diam. Ini satu kesalahan kalau diam. Harusnya bisa menegaskan dan menyelesaikan permasalahan ini ya. Itu yang saya ketahui Allah alam. Jadi tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Muslimin harus bisa mengingatkan dan menuntut untuk tidak bisa. Ya tidak bisa itu terjadi. Itu umat Islam bebas dong. Ini mayoritas Muslim di sini.